minat naimi am hatta ini anak aku yuri isi goti rodinya tersebut di buku sebelumnya. Dah, tinggal ulang saja. Dia adalah apa yang menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki atau dua perempuan ma'a bersamaan dengan tagoyur, adanya perubahan fi pada sigoti bentuk mufrodihi, bersama dengan ada perubahan dalam bentuk apanya? Mufrodnya. Mudah ini ya? Sudah lewat kan? Hah? Paham ini Karosa? Hah? Mana saudara itu? Alhamdulillah. Iya. Jadi jama taksir adalah alamat rupanya dengan apa? Dhamma. Itu intinya sekarang. Jama taksir alamat rupanya dhamma. Apa itu jama taksir? Ya, apa menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki atau dua perempuan bersamaan dengan adanya perubahan dalam bentuk mufradnya. Sawa'un kana lil mudzakkar, sama saja apakah jama itu untuk laki-laki? Karena jama taksir itu kan tadi lebih dari dua perempuan, dua laki-laki atau dua perempuan. Jadi sama saja apakah untuk laki-laki? Nah, jalasar rijalu, mana syahid kita? Jama taksir yang beralamatkan dhamma ar-rijalu. Wa qawluhu ta'ala fiha kita fiha kutubun qayyimah. Mana dia? Kutubun. Jama taksir. Aulimu annasin, atau kata jama itu untuk perempuan. Untuk perempuan. Nah, ja'atil hunudu. Mana dia? Al-hunudu. Jelas sekali ya? Mudah ya? Mudah lah. Alhamdulillah. Wa qawluhu ta'ala wa hurun inun. Mana dia? Hah? Inu. Iya, jelas ya? Maka kata beliau Allah taala hurun ya, hurun. Hurun. Karena dia bidadari. Paham atau paham? Hurun, dia yang jamak. Kata beliau Allah taala fakulun min, maka setiap dari ar-rijal wa kutub wal hunud wa hurun jam'u taksirin marfu'un. Semua ini adalah jamak taksir yang di roka. Wa alamat rokihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Mudah sekali kan? Alamat rokanya adalah dhamma yang nampak di mana? Di akhirnya. Iya enggak? Nah, hampir sekarang ini pokoknya ini kalau mau berhabis buku ini tidak ada coretannya. Karena kata-katanya itu mirip. Kata-katanya mirip semuanya. Wa qad yakunu rabbuhu. Kemarin sudah qad masuk pada fi'il mudhari bermana apa? Kadang. Nah, kode yakunu kadang menjadi rupuhu rupanya, kadang menjadi rupanya bidomatin mukodarotin, dengan doma yang disembunyikan, karena di sana isi maksur bisa juga berupa jama, isi maksur bisa berupa jama taksir, kamafinah jaal usaro, nah jaal usaro apa alamat rupanya itu? Alif. Nah, apa alamat rupanya? Dhamma muqaddaro alal alif. Wa tazawwajatil adaro. Mana dia syahidnya? Al adaro. Apa alamat rupanya? Dhamma muqaddaro. Wa qulu ta'ala wa idza sa'alaka ibadi. Nah, mana alamat rupanya? Alamat rupanya? Dhamma muqaddaro. Kalau tadi itu adaro, asa, usaro, contoh untuk isim maksur. Nah, kalau ibadi, contoh untuk apa ini? Contoh untuk apa ini? Isim? Isim? Ya, mutakallim. Kan itu ya sebelumnya di kasro, walaupun tidak ada harokatnya. Bang, kan kalau sebelumnya kasro, berarti dia adalah siapa? Ya, mutakallim itu hamba-hambaku. Dipaham enggak? Ini alamatnya nanti apa? Istighol. Nah, asalnya kan ibadu. Ibadu. Paham? Tambah ya mutakalim jadinya apa? Ibadi. Tahu ya mutakalim? Nah, jadi dia domah mukodaro. Kalau alif tadi domah mukodaro juga. Cuman kalau alif tadur, kalau ya ini apa? Ya mutakalim. Istighol mana? Istighol mahal biharokatil munasabah, kata singkatnya munasabah, penyesuaian. Kada boleh pakulun min, maka setiap dari al-usaro wal-adaro wa-ibadi jam'u taksirin. Semua itu tadi itu jama' taksir. Karena ibad jama' dari abdun. Ibad jama' dari apa? Abdun. Paham enggak? Semuanya jama' taksir. Marfu'un. Dan hukumnya di sini apa? Marfu. Wa alamatu rafi'i ad-dhammatul muqaddara. Tanda rupanya dhamma yang disembunyikan. Mana amin duhuriha at-ta'adur. Yang menghalangi dari nampaknya adalah ta'adur. Berudur. Fil usaro wal adaro. Pada kata usaro dan adaro. Kan dia isi maksud. Wa harokatul munasabah fi ibadi. Dan harokat penyesuaian pada kata apa? Ibadi. Jelas ini? Siapa yang belum jelas kira-kira? Mubar? Mana mubar? Jelas? Alhamdulillah. Wa anta, lihat ini kesimpulan terakhirnya kata beliau. Wa anta, dan engkau idza ta'ammalta, kalau engkau memperhatikan fi mufradati hadil jumu'i, pada mufrad-mufrad jamak-jamak ini, wajatta, antum dapatkan anna, bahwasannya sigotaha, bentuknya lam taslam, tidak selamat. Tidak, lam kan tidak. Taslam, selamat. Tidak selamat min dari at-taghyir. Tidak selamat dari perubahan. Lihat, hunud. Semua kata tadi, kutub, hur. Nah, semua itu tidak ada yang selamat dari apanya? Tidak ada yang selamat dari perubahan. Semuanya berubah, makanya dia namanya jamak taksir. Iya, kata beliau atna'i lam taslam minat taghyiri atna'i jam'iha. Kata beliau tidak selamat dari perubahan di tengah-tengah dia di jamak. Ya, kalau atna'a itu saat diterjemahkan seperti itu. Saat dia di jamak, walaupun atna itu diartikan di tengah makna dasarnya. Tapi di sini ya kita artikan pada saat dia di jamak. Imma biziyada timpil jam'i, ini perubahannya, bentuknya. Apakah berupa biziyada, berupa tambahan pada jamak? Ma'atagoyurin fisyakl, bersama tagoyur, perubahan fisyakl dalam harokatnya. Tep? Jadi ada tambahan terus berubah apanya? Harokatnya. Misalnya, hindun, jadi apa? Hindun, jadi apa? Hunud. Berarti apa itu? Ada perubahan kan? Berubah enggak? Karena hindun jadi apa? Hu. Perubahan harokatnya. Iya. Terus ada tambahannya. Apa yang ditambah? Wow. Kan hindun jadi hunudun. Ada tambahan. Wow. Terus ada perubahan dalam syakal. Dalam harokatnya. Betul enggak? Bisa seperti itu perubahannya. Nah rojul. Rijal. Lihat. Rojul menjadi apa? Rijal. Berubah harokat? Berubah. Tapi ada tambahan? Ada. Nah, sama dengan hindun juga. Wa imma binaksin. Dan bisa juga berupa nakes, pengurangan. Tidak ada penambahan. Malah yang ada apa? Pengurangan. Fil jamak. Dalam jamaknya. Ma'atagoyurin fisyakal. Bersamaan dengan adanya perubahan dalam harokatnya. Jadi, dia kurang terus berubah. Contoh ya, kama binah sebagaimana dalam contoh kitab. Kitab menjadi kutub. Apa yang kurang? Alif. Apa yang berubah? Apa yang berubah? Harokatnya. Karena kitab ki menjadi apa? Ku. Paham? Berarti ada perubahan dalam syakal, terus ada pengurangan dalam huruf. Paham ini namanya jamak? Yang jelas ada perubahan. Paham ya? Yang jelas yang dimaksud dengannya adalah ada perubahan. Wa imma bi ghairi dzalika min anwa'i taghyir. Dan apakah berupa selain itu dari jenis-jenis perubahan? Paham enggak nih? Ada catatan di bawah itu. Perubahan yang terjadi dalam jamak taksir itu ada 6. Dulu saya tidak kasih, sekarang antum garis bawahi yang di bawah itu catatan nomor 1. Kan itu catatan penting. Ya. Lihat nomor 1 di halaman 43. Udah lihat catatan tadi. Min anwa'i tagyiri. Ada nomor 1 ke bawah. Kata beliau wa anwa'u tagyir Allah ki ati jumu'i taksiri sitah lagoyir. Ini penting sekali Masya Allah. Kata beliau anwa' jenis at-tagyir perubahan al-waqi'ah yang ada yang terjadi fi jumu'i dalam jama' at-taksir sitah. Ada 6 jenisnya. Lagoyir, tidak ada yang lain. Pokoknya kalau antum lihat kan gini, yang antum perlu tanamkan dulu bahwa namanya jama' taksir itu ada bentuk, ada perubahan dalam dalam bentuk mufrad. Paham? Namanya jama' taksir ada perubahan dalam bentuk apanya? Mufrad. Apanya yang berubah? Maka tidak akan pernah keluar dari berapa? 6. Tidak ada lain lagi. Pokoknya kalau antum amati, ini setelah diteliti maksudnya. Setelah diteliti, itu perubahan yang terjadi dalam bentuk mufrad ke jama' taksir, maka adanya cuma 6. Pertama, al-awwalu yang pertama, at-tagyir biziyadah. Alal mufrad, perubahan biziyadah, dengan tambahan saja dalam mufradnya. Jadi tidak ada yang dikurangi, tidak ada harokatnya yang diubah, yang ada cuma diapain? Ditambah saja. Lihat min goiri tagyiri syaklin, kata beliau min goir tanpa tagyir perubahan syakal, tanpa perubahan harokat, yang ada cuma ditambah tok. Now sinwun, jadi ini apa? Sinwan. Paham? Ada perubahan harokat? Tidak ada pun wawunya kan, itu tidak ditegur, tidak dianggap. Karena waw itu huruf terakhir. Paham? Jadi, sinwun menjadi apa? Sinwanin. Jelas ini? Ada perubahan? Harokat? Tidak. Ada tambahan huruf? Iya. Ada tambahan alif dan? Nun. Jelas ini yang pertama? Berupa tambahan saja. Ini namanya berubah. Berubah. Asani yang kedua, at-tagyiru binaksi anil mufrad. Ada perubahan dengan pengurangan dari mufradnya. Dengan pengurangan dari mufradnya. Min goiri tagyiri syaklin, tanpa diubah harokatnya. Jadi hanya dikurang? Dikurangi. Contoh, nah tukhomatun. Jamanya tukhomun. Lihat, ada pengurangan, ada perubahan harokat? Ada perubahan harokat? Tidak ada. Apa yang terjadi saja? Kurang. Apa yang dikurangi? Huruf taknya. Paham? Ini namanya juga jama' taksir karena berubah. Kenapa? Berubah. Dipahami ini? Ini namanya sudah rinci ini. Asalit yang ketiga. At-tagyiru bitabdili syakli. Kata belum perubahan dengan mengganti harokat. Perubahan dengan mengganti apa? Harokat. Bitabdil dari kata badal. Dengan mengganti harokat. Min ghairi ziyadah wala naqsin. Tanpa ditambah, tanpa dikurang. Toh? Tidak ada yang dikurangi. Tidak ada yang ditambah. Tapi yang berubah apanya? Syakl. Hanya apanya? Harokatnya. Nah, asadun. Jadinya apa? Usudun. Ada yang ditambah? Ada yang dikurangi? Apa yang berubah? Harokatnya fathah diganti menjadi dhamma. Itu yang ketiga. Ar-rabi yang keempat. Tagyir biziyadah alal mufrad ma'at tagyiri syakli. Mulai dua ini tadi satu-satu. Pertama ditambah. Kedua dikurang. Ketiga berubah harokat. Berarti satu-satu kan? Bang, ini mulai dua ini. Mulai dua. Ketiga, yang keempat katanya. Tagyiru biziyadati alal mufradi ma'at tagyiri syakli. Perubahan dengan ditambah pada mufradnya bersama berubah harokatnya. Jadi ada ditambah sama harokatnya Berubah dua. Karojulin warijal. Seperti rojul menjadi apa? Rijal. Ada tambahan? Harokat berubah? Berubah. Al-Khamis yang kelima, at-taghyiru bin naqsi anil mufrad. Perubahan dengan dikurangi dari mufradnya, ma'at-taghyiri syakli, bersama diubah harokatnya. Tadi tambah harokat berubah. Kalau ini kurang harokat berubah. Paham enggak ini semua? Jadinya seberapa itu? Lima sudah. Sudah lima. Dua juga perubahannya. Ka rasul menjadi rusul. Rasul, rusul. Ada kurang? Apa yang kurang? Wow. Ada berubah harokat? Ada. Karena ro menjadi ru. Paham enggak? Yang terakhir keenam. Asadis at-taghyiru biziyadati wa naqsi ma'at-taghyiri syakli. Tiga dah. Ini yang paling parahnya dan ini yang terakhirnya. Tidak ada lagi yang lebih dari itu. Paham? Ada taghyir berubah dengan ditambah terus dikurang terus harokatnya berubah. Ini yang paling kacau. Ada yang ditambah, ada yang dihilangkan, harokatnya juga berubah. Paham gak ini? Kita lihat sebentar. Lihat nah, gulam, gulamun. Alifnya di setelah huruf kedua kan? Gulamun menjadi gilmanun. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Alif yang setelah lam. Ini kan alifnya jadinya setelah ketiga. Tadi kan setelah yang kedua. Nah, gilmanun. Hilang alif. Terus apa yang ditambah? Alif dan nun. Harokat berubah? Berubah karena mufronnya apa? Gu, gula. Paham? Sekarang jadi apa? Gi. Jelas? Jelas ini? Berarti tiga. Ada yang dikurangi. Ada yang ditambah. Terus? Ada yang di? Hah? Diubah harokatnya. Selesai. Ini yang paling parahnya. Kata beliau wa amma ziyadati gilman. Beliau terangkan saja. Adapun tambahan pada kata gilman, fabil alif dan nun. Maka alif dan nun. Wa amma nakas. Adapun dikurangi, fanaksul alif allati kana ba'da lam. Yaitu dengan dikuranginya alif yang sebelumnya setelah lam. Yang sebelumnya setelah lam. Wa qabla al-mim fil mufrad. Setelah lam dan sebelum mim pada mufradnya kan gulam. Ada alif enggak? Itu dia. Wa amma taghyiru syakl fa dhahir. Adapun perubahan harokatnya maka nampak. Nampak enggak? Kan gu menjadi gi. Gula, la-nya di fathah menjadi sukun kan? Gil. Paham enggak? Paham palu? Hah? Palu? Paham? Betul. Belum. Alhamdulillah. Fa arafta anna alif gilman ghair alif gulam. Tah, maka antum ketahui bah alifnya gilman bukan alifnya gulam. Kenapa bisa? Karena alifnya gulam setelah lam sebelum mim. Sementara alifnya gilman setelah mim. Paham enggak itu maksudnya? Itu dia. Ya, liftilafi mahalliha karena beda tempatnya. Li karena istilah beda mahalliha tempatnya. Karena berbeda apanya? Tempatnya. Alhamdulillah selesai. Tambahan itu penting ya. Dulu saya cuma tekankan. Yang penting berubah bentuk mufradnya maka dia pasti jamak tafsir. Perubahannya itu ada berapa? Ini namanya sedikit-sedikit. Oh ternyata perubahannya itu cuma 6. Tidak ada lebih dari itu. Paham gak ini insya Allah? Alhamdulillah selesai. Itu tambahan saja. Kata beliau rahimahullah ta'ala al-mawdi'u tsalits. Tempat ketiga. Tempat ketiga. Tempat ketiga dari apa ini? Kata yang beralamatkan dhamma. Ya? jam'ul mu'annasi salimu. Adalah jam'ul mu'annasi as-salimu. Jama' mu'annas salim. Apa itu jam'ul mu'annas salim? Beliau kasih antum pengertian yang paling ringkas kalau di sini. Ya, kata beliau majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Apa yang dijama' dengan alif dan ta' tambahan. Artinya setiap kata yang ditambahkan alif dan ta pada akhirnya, maka itulah jama' siapa? Itulah jama' anas salim. Jelas enggak? Ini pengertian paling pendek yang dipakai. Paham enggak ini? Ya, apa yang dijama' dengan ditambahkan alif dan ta. Selesai. Kapan ada kan? Begini. Kalau jama' dzakar salim, apa yang ditambah? Waw dan nun, ya dan nun. Ya enggak? Jama taksir berubah bentuk mukrar. Jama nasalim gampang, yang ditambah alif dan ta. Dipahami nih, ditambahkan alif dan ta. Paling mudah beliau katakan di sini, paling pendek. Jelas ya? Alhamdulillah. Apa yang dijama majumi'a, apa yang dijama bi alifin wa ta'in mazidataini. Apa yang dijama dengan alif dan ta, keduanya tambahan. Mazidatain isim mutanah. Keduanya adalah apa? Tambahan. Nah, contoh ahsanatil hindatu tarbiyata auladihinna. Mana syahid kita? Alhindatu. Falhindatu. Ini jelas sekali. Maka kata alhindatu jam'u mu'annatin salimun adalah jama' mu'annas salim marfu'un diropa wa alamatu rofihi dan tanda ropanya ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Dhamma yang nampak di mana? Di akhirnya. Wa qad zada ala mufradihi dan telah ditambah pada mufradnya. Apa yang ditambah? Alif dan ta tadi. Wa huwa hindun bil alif wa ta. Itu kata hindun ditambahkan apa? Alif dan jelas kan? Paling mudah kan? Alhamdulillah. Kata beliau waqad yakunu rafuhu bi dhammatin muqaddar. Kadang rupanya dengan dhamma yang disembunyikan. Dhamma yang disembunyikan. Wadzalika fi mawdhi' wahid. Demikian itu cuma pada satu tempat. Karena namanya jam'u mu'annats salim tidak bisa diakhiri oleh alif. Tidak bisa diakhiri oleh ya. Hanya bisa disambung dengan ya mutakallim. Makanya dia cuma ada pada berapa tempat? Satu saja, yaitu ketika bersambung dengan siapa? Ya mu'annata, ya mu'an, ya muta, mutakalli. Paham enggak? Enggak bisa diakhiri oleh alif, karena dia sudah ditambahkan alif dan ta. Paham enggak ini? Hanya jama' taksir sama isim mufrad yang bisa diakhiri oleh siapa? Alif, isim maksud. Jelas? Makanya hanya satu tempat. Lihat bahwa idza udhifa ila ya'il mutakallim. Inilah satu tempatnya. Yaitu kalau dia disandarkan kepada ya mutakallim. Nah, asmarot syajaroti. Mana dia? Syajaroti. Wafit tanzil. Dan di dalam Al-Quran. Ha'ula ibanati. Paham? Mana dia? Banati. Fakulun min syajaroti wa banati. Setiap berkata syajaroti dan banati. Jam'u mu'annasin salimun. Dia adalah jama' mu'annas salim. Ya, dia adalah jama' mu'annas salim. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Tanda rafa'nya adalah dhamma disembunyikan. Alama qabla ya'il mutakallim, di atas apa yang sebelum ya' mutakallim. Mana amin duhriya yang menghalangi dari nampaknya istighalul mahalli bi harakati munasabati. Sibuknya tempat dengan harakat penyesuaian. Jelas? Sudah? Kemudian beliau kasih faedah tambahan sebelum ditutup pembahasan jama' mu'annas salim. Fa in kanat ta' asliyah. Kalau ta'nya adalah ta' asli, dan tadi itu kan syaratnya kan alif dan ta' tambah. Bagaimana kalau ta'nya asli? Li wujudi hafil mufrad, karena memang sudah ada dalam mufradnya. Tah? Sudah ada dalam mufradnya. Nah, baitin apa jamaknya? Baitin abayatin. Tak ada tambahan alif. Abaya baitun menjadi apa? Abayatun. Ada tambahan alif? Ada enggak? Ada. Tapi apakah ini jamuan asalin? Ini afiat. Jamuan asalin? Hah? Bukan. Kenapa? Taknya itu asli. Itu abiyatin. Taknya apa? Asli dari mufradnya, bait. Paham palu? Hah? Paham palu? Mana yang saya baca palu? Hah? Oh, alhamdulillah. Iya, wakadzalikal alif, dan kem pula alifnya. Artinya begini sekarang. Anggaplah ta tambahan, tapi alifnya asli. Ta tambahan, tapi alifnya apa? Asli. Paham enggak ini? Apakah antum katakan dia adalah jamuan asalim? Tidak. Contoh ya. Kodi. Iya. Ini agak sulit sedikit. Antum bersabar sedikit. Kan ini ada ceritanya. Kodi. Apa bahasanya? Bahasanya kodi. Fa'il. Kodi fa kodiun ya fa'ilun. Paham wazannya? Ya, dalam jamak tafsir kalau ada kata berwazan fa'ilun terus huruf terakhirnya adalah mu'tal. Masuk huruf illah. Saya ulangi, walaupun agak sulit sedikit karena ini bukan tugasnya nahwi. Sorok. Kalau ada kata berwazan fa'il. Paham dulu ini? Ada kata yang berwazan apa? Fa'il. Kalau mau dibuat jamak taksir, maka wazannya itu adalah fu'ala. Kan jamak taksir itu sudah punya wazan. Paham ini? Ada ketentuan. Fa'il. Mufradnya kan? Jamaknya apa? Ini kalau ada kata berwazan fa'il, jamaknya apa? Apa yang saya bilang tadi? Jamak taksirnya apa? Fu'ala. Fu'ala. Ya enggak? Paham enggak ini? Nah, ini harus antum tulis di pinggir buku ini. Pusing nanti jelaskan. Fu'ala. Tapi kalau antum sudah nanti belajar tinggi, antum sudah bisa jelaskan ini. Maksudnya kalau antum ikuti terus apa? Silsilah bahasa pasti tahu nanti. Paham? Iya. Jadi, fa'il. Jamaknya itu adalah apa? Fu'ala. Coba, kodi jamak. Itu yang saya maukan. Paham dulu ini. Kalau ada kata berwazan fa'il, maka jamaknya apa? Jamaknya apa? Fu'ala. Kodi jamak. Jamak. Hah? Ini kan yang itu melakukan kan, hapus alif, terus tambahkan apa? Tak marbuto, itu saja yang dilakukan. Coba. Kodiyun jamak. Kodiyun jamak. Hah? Apa? Hah? Doribun jamak. Fa'ilun jamak fu'alatun. Doribun. Kasih sama seperti ini. Hah? Apa? Ya, durobatun. Paham? Kotilun jamak uto uta. Kotilun. Tangga, syaribun. Ingat, ini kita berkorban banyak ini. Syaribun. Suabutan, kenapa gitu? Persis ini, harus persis. Syaribun, jadi. Agar ini. Surabatun. Betul. Jelas tak? Nah, kita mau masuk sekarang. Kita sudah korban tiga. Kodiyun. Kodiyun. Apa? bisa keluar. Hadiyun. Jangan. Apa? Apa? Nah. Hudaiyatun. Kan begitu. Nah, paham dulu itu. Paham dulu ini. Kita belum dapat tujuan ini, baru di setengah perjalanan. Paham dulu itu? Paham? Nah, sekarang dalam bahasa Arab kalau ada ya berharokat nah? Berharokat enggak dia? Berharokat, ini ya-nya berharokat. Sebelumnya ada harokat fathah. Kalau ada ya berharokat, sebelumnya ada fathah harokatnya, maka ya itu wajib diganti menjadi alif. Bang, bang itu, sudah kaidah. Apapun yang terjadi begitu. Kalau ada ya berharokat, sebelumnya ada fathah. Tak? Misalnya begini. Contoh lain dulu ini. Lihat, bayaa, bayaa. Ya berharokat? Berharokat? Berharokat? Sebelumnya apa? Fathah. Maka ini ya wajib jadi alif. Maka jadi atung dia dalam bahasa Arab jadinya ba'a. Nah, ba'a. Paham gak ini? Paham atau belum? Ada ya berharokat sebelumnya fathah. Maka ya-nya wajib jadi apa? Jadi alif. Jelas? Nah, ini. Kena enggak kaidah itu? Ya berharokat. Berharokat. Sebelumnya apa? Hah? Fathah. Sebelumnya anak tanya dulu antum. Ini ya palsu atau asli? Asli atau palsu? Asli. Asli kan memang dia ini asli. Paham? Berarti ya ini apa? Asli. Sekarang ya berharokat. Sebelumnya fathah. Maka ya wajib ganti? Alif. Hah? Nah, gitu kan jadinya hudatun, kudotun, betul nggak? Betul nggak? Hah? Ini alif tambahan atau asli? Alif tambahan atau asli? Itu yang saya tanyakan. Itu yang kita mau. Ini alif asli. Kenapa? Nah, gantinya ya. Ya ini kenapa? Asli. Paham itu? Paham? Sekarang. Tak tambahan atau asli? Tak kutub tambahan asli? Tambahan kan tidak ada dalam mufrad. Ya enggak? Tambahan sekarang tak tambahan. Tak? Apakah ini jamu anas salim? Hah? Kenapa? Alifnya apa? Asli. Maksudnya di sini pengganti dari huruf asli. Jelas yang kita mau itu. Jelas ini. Jelas berarti penjelasan itu nanti. Atau bingung? Hah? Nih kita dihadapkan masalah seperti itu. Karena sekarang masalahnya makin meluas kan? Hah? Siapa yang tidak paham? Lalu, hah? Jadi maksudnya begini. Satu yang mau diterangkan bahwa itu jamu anas salim harus alif dan taknya itu tambahan. Tak kapan tak asli tidak jadi atau taknya palsu tapi alifnya asli tidak jadi. Paham? Dua-duanya harus apa dari? Tambahan. Paham gak ini? Paham gak ini? Jelas. Tak? Ya. Paham bagaimana sejarahnya itu tadi? Alhamdulillah. Lihat kata beliau rahimahullah. Fa'inkana fitta asliyatan li wujudiha fil mufradi. Kalau taknya adalah asli karena ada pada mufradnya. Nah, contoh baitun abayatun. Nah, baitun abayatun. Karena wazan fa'lun jamak taksirnya af'al. Itu sudah diteliti. Misalnya, qaulun. Apa jamaknya? Qaulun, apa jamaknya? Hah? Aqwalun. Bukan lihat kamu jamak taksir, sudah ada wazannya. Tapi kan buku di atas baru dikasih tahu. Kalau masih di bawah dikasih tahu pusing, kan dia ada 27 wazannya. Paham gak ini? Paham insyaallah. Jadi sudah ada ketentuannya. Jamak taksir itu jamaknya tidak keluar dari ketentuan yang ada. Jelas? Jadi sekarang baitun, apa jamak taksirnya? Abyatun, tak tambahan atau asli? Asli. Wa kadzalikal alif, demikian pula alif kalau di asli ada pada mufradnya. Nah, qadi jamaknya qudatin. Antum sudah tahu tadi kok jadi alif? Itu maksudnya. Sekarang kan dari qadi qudatun. Antum pasti bingung nanti. Alif dari mana? Kan qadi tidak ada alif. Ya enggak? Ada alif tapi setelah qaf. Bukan setelah apa? Do. Kan begitu? Ada alif tapi bukan setelah qaf, tapi setelah apa? Do. Berarti alif yang setelah qaf sudah hilang. Paham? Terus alif ini apa? Paham enggak? Ini qudot. Alif dari mana ini? Dari mana ini alif? Dari ya. Kenapa jadi alif? Jadi qudotun, alifnya dari ya. Kenapa jadi alif? Karena kalau ada ya berharokat sebelum fathah, maka dia wajib diganti menjadi alif. Ingat, harus berharokat. Kalau sukun tidak diganti. Kalau sukun tidak diganti. Misalnya antum katakan, Pak? Ya, antum katakan. Bai'un. Bai'un. Apa jadinya? Bai'un. Apa jadinya? Ya, bai'un. Tidak bisa jadinya apa-apa. Dia tetap apa? Bai'un. Paham? Kenapa tidak jadi ba'a? Karena sukun. Tadi itu harus ya-nya berharokat. Paham enggak? Dipahami atau belum? Hah? Hah? Paham atau belum? Hah? Paham atau belum? Jelas. Alif itu dalam bahasa Arab, dalam kosakata bahasa Arab, tidak ada yang asli. Semuanya palsu. Apakah dia ditambah atau dia diganti dari ya atau waw? Tidak ada kata dalam bahasa Arab asli ya, asli alif. Nah, dia itu dari ya atau dari apa? Waw atau dia tambah? Tambah. Itu saja, tiga saja. Jelas tak? Kalau antara apa? Kola. Kola. Apa setelahnya itu? Kola. Nah, kola. Ini alif kan? Ya, ini bukan asli. Bukan ini. Paham antum paham? Ya, ini kola aslinya nanti adalah apa? Wow. Wow, bisa wow, bisa? Ya, tergantung tasrif setelahnya nanti insyaallah. Jelas berarti? Ini kata beliau rahimahullah taala, lam yakun jam'a muannatsin saliman. Jadi ini kalau taknya asli, kan ada pada mufradnya, atau alifnya asli, kan ada pada mufradnya, maka lam takun, lam yakun, maka dia bukan jam'a mu'annatin saliman. Bukan dia jam'a mu'annas salim. Kenapa? Bal huwa jam'u taksir. Bahkan itu adalah jam'a taksir. Ya kan? Di bait tadi sama kudo, dia adalah jam'a taksir. Jelas? Jelas? Jelas atau belum? Jelas? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau al-maudi'u rabi, tempat keempat. Tempat keempat dari siapa ini? Dari tempatnya dom. Al-fi'lul mudhari. Tempat keempat adalah fi'il mudhari. Ini tempat terakhir untuk domma ini. Ada fi'il mudhari. Nah, yahrisu taqiyyu 'alal khairi. Mana syahid kita at-taqi? Yahrisu. Hah? Yahrisu. Betul itu palu. Bukan at-taqiyyu. Kenapa? Wa qawlu ta'ala wallahu yaqbidu wa yabsut, mana dia? Yaqbidu dan yabsutu, dua. Fa kullun min yahrisu wa yaqbidu wa yabsutu fi'lu mudhari'in marfu'un. Semua itu fi'il mudhari yang dirafa. Kenapa? Litajarrudi 'anil nasibi wal jazimi, karena kosong dari penasab dan penjazim. Wa alamatu raf'ihi addamatu dhahiratu 'ala akhiri, tanda rupanya dhamma nampak di mana? Di akhir. Wa qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin, kadang rupanya dengan dhamma muqaddar kalau kalau mutal akhir, betul enggak? Langsung. Kalau dia dalam ilmu dari mutal akhir. Nah, yas'a Zaidun ilal majdi, mana dia? Yas'a. Wa yuzakki Muhammadun malahu, mana dia? Zaki. Wa yad'u Aliun rabbahu, mana dia? Kenapa contohnya tiga? Karena mu'tal ada berapa? Tiga ada. Alif ada. Ya ada. Waw. Wa qawluhu ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika. Mana dia? Wa qawluhu wa. Wallahu yad'u ila daris salami. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Mana dia? Yad'u dan yahdi. Langsung dua kan dalam satu ayat. Fa kullun. Maka setiap min dari yas'a, yuzaki, yad'u, yabqa, yahdi, fi'il mudhari marfu. Semua itu fi'il mudhari yang dibaca rofa. Litajarudi anin nasibi wal jazimi, karena kosong dari penasab dan penjazim. Wa alamatu rofihi ad-dhammatul muqaddaratu, tanda rofanya dhamma yang disembunyikan. Mana min dhuhriha, yang menyalami dari nampaknya, tergantung. Kalau alif ta'adzur kan, kalau waw sama ya, maka si sikot. Maka ta'adzur at-ta'adzur fi yas'a wa yabqa, kalau alif. Ta'adzur pada yas'a dan yabqa, kan alif. Wa siqalu, dan berat fil baki pada sisanya. Ya, yang akhirnya apa? Ya sama waw, itu maksudnya. Paham enggak? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahmallah, wa qawluhu, dan perkataan beliau, lam yattasil bi akhiri syai, tinggal ini kan, tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Apa maksudnya? Ai yaitu yustaratu fil mudhari'i alladhi yurfa'u bidhammati dhahiratan kanat am au muqaddaratan. Ai yaitu, ai artinya yaitu, yustaratu dipersyaratkan fi'il mudhari, pada fi'il mudhari alladhi yang yurfa'u bidhamma, yang dirofa' dengan dhamma, dhahiratan, apakah dia dhahir au muqaddaratan, atau disembunyikan. Apa syaratnya? Alla yattasil bi akhirihi, ndak boleh bersambung dengan akhirnya nun niswah. Tak satu wala nun taukid, tidak pula bersama dengan apa? Nun taukid khafifatan au sakilatan. Apakah nun taukidnya yang ringan? Maksudnya yang sukun kan? Kan nun taukid ada dua dulu kan anak bilang? Ada yang disukun, ada yang tasdid. Yang ringan maksudnya yang disukun. Au sakilah, atau nun taukid yang berat maksudnya apa? Yang di tasdid. Wala alif litnain, ketiga ini tidak pula bersambung dengan alif yang menunjukkan apa? Dua. Wala wawul jamaah, dan tidak pula bersambung dengan waw jamaah. Waw menunjukkan makna apa? Jamaah. Paham palu? Lihat buku dulu palu, jangan lihat jam. Wala ya ilmu khotobah, tidak pula bersambung dengan ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Kama ra'aita fil amthilatil muqaddim mutaqaddima, sebagaimana antum lihat pada contoh yang telah lewat. Paham enggak ini? Paham enggak ini? Tidak bersambung dengan itu. Bagaimana kalau bersambung? Belum terangkan lagi. Ini membuat panjang ini. Jadi terpaksa kita selesaikan walaupun jamnya masih sudah dilihat sama palu. Fa ini tasolat bihi nunun niswa. Kalau dia bersambung dengan nun niswa, bunia ma'ahala sukun. Ini antum sudah anak kasih tahu semua dulu di minta. Maka dia dimabnikan di atas bersamanya di atas sukun. Bunia dimabnikan ma'aha bersamanya ala sukun. Di atas sukun. Nah, as-solihatu yata'allamna ahkama dinihinna. Mana dia? Yata'allamna sukun. Karena bersama dengan nun niswa. Wa qawlu ta'ala wal walidatu yurdi'na. Mana? Yurdi'na. Mudah sekali kan? Ha, masya Allah. Faya ta'allamna wa mitluhu yurdi'na. Maka ya ta'allamna dan semisal dengannya yurdi'na. Fi'il mudhari'in mabni ala sukun. Fi'il mudhari dimabnikan di atas sukun. Litisolih binunin niswa wa nunin niswa. karena bersama dengan nun nisbah. Wa nun nisbah dan nun nisbah itu sendiri dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Sebagai dhamir yang bersambung berada dalam kedudukan rafa sebagai apa? Fa'il. Sudah cocok enggak dikasih? Sudah cocok dikatakan dia berada dalam kedudukan rafa sebagai fa'il? Cocok karena kita sudah tahu apa itu fa'il. Jelas kedudukannya. Wa idza tasala bihi nun taukid. Kalau bersambung dengannya nun taukid, khafifatan kanat au sakilatan. Apakah dia ringan atau berat? Paham gak ini? Antum sudah tahu apa yang ringan ada apa yang berat. Bunya maha alal tatmi. Maka dimabnikan bersamanya di atas apa? Fathah. Contohnya layak tubanna zaidun darsahu. Mana dia? Walayajatahidan fi mudakarotihi. Mana dia? Walayajatahidan. Waqauluhu ta'ala layusjananna walayakunan. Mana dia? Layusjananna. Sakila. Walayakunan. Ringan. Karena itu sebenarnya nun taukid itu bukan tanwin. Tanwin tidak bisa masuk pada fi'il. Paham? Cuman kan nun sukun itu adalah apa? Tanwin. Kalau ditulis. Betul enggak? Iya enggak? Maka ditulis itu. Itu langsung itu. La walayakunan. Itu nun taukid. Kalau antum tulis, tanwin itu adalah nun taukid yang disuku. Jelas? Jelas atau belum ini? Palu? Nah, tenang palu. Kita akan berhenti nanti suatu saat. Iya. Fayaktubanna, maka yaktubanna wa mitluhu. Dan semisal dengannya yusjananna. Fi'il mudhari mabni al-fat. Fi'il mudhari mabni di atas apa? Fat. Liti solih binuni taukidis sakilah. Karena bersambung dengan taukid yang sakilah, yang bertasdi. Iya, wayajatahidan wa mithluhu yakunan. Lihat tak diterangkan? Yakunan fi'il mudhari mabni 'alal fath aidan. Fi'il mudhari mabni kan di atas fathah juga. Kenapa? Litisoli binuni taukidil khafifah. Karena dia bersambung dengan taukid yang ringan. Iya. Wa nun taukid sakila au khafifa, nun taukid tadi yang ringan berat ataupun yang ringan harfun. Nun taukid itu adalah apa? Huruf. Ini bedanya nun taukid dengan nun niswa. Kalau nun niswa dhamir isim, namanya isim punya kedudukan. Paham jadinya? Kalau isim dia punya apa? Kedudukan. Ah ini nun taukid apa? Huruf. Huruf punya kedudukan. Sampai hari kiamat tidak punya kedudukan. Anda paham ini? Paham salah? Huruf. Apa huruf? La mahalla laha minal i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Paham enggak ini? Hah? Iya enggak? Dapat huruf tidak punya kedudukan. Dapat isim punya kedudukan walaupun dia mabani. Jelas? Wa ini tasala bi alif itnain. Kalau bersambung dengan alif itnain. Alif itnain kan? Ya, nah yadribani wa tadribani. Beliau contohkan dua karena alif itu bisa diawal oleh ta dan bisa diawal oleh ya. Awwaul jamaah atau bersama dengan waw jamaah. Contoh yadribuna, tadribuna. Dua juga karena kalau waw itu bisa diawali oleh ta dan ya. Kan ini pada hakikatnya kan afalul khamsah. Aw ya mukhatabah atau ya mukhatabah nah tadribina. Mana satu lagi? Satu saja. Karena dia hanya bisa diawal oleh siapa? Tak. Karena i'rabuhu bil huruf. Kalau bersambung dengan alif. Bersambung dengan waw. Bersambung dengan ya. Karena maka adalah i'rabuhu i'rabnya bil huruf. Dengan tanda huruf. La bil harokat. Bukan dengan harokat. Karena af'alul khumsa. Rufanya dengan apa? Yang antum tahu? Rufanya dengan apa? Hah? Tubutun nun. Harokat atau huruf itu nun? Paham maksud penulis itu? Jadi af'alul khamsah di'rab dengan tanda apa? Huruf bukan harokat. Karena nun itu huruf bukan harokat. Harokat itu dhamma, fathah, kasrah. Jelas? Fahuwa bihadzil amtsilati marfun. Dia dalam contoh ini dirupa litajarudiyani nasibi wal jazimi. Karena kosong dari penasab dan penjazim. Wa alamatu ruqyah tubutun nun. Tanda rofanya adalah apa? Tetapnya nun wal alif awil waw awil ya Sementara alif, waw atau ya, domirun mutasilun. Semuanya itu adalah domir yang bersambung. Ingat, domir isim atau huruf? Domir isim atau huruf? Isim. Punya mahal atau tidak berarti? Punya. Paham enggak? Makanya langsung dia bilang, mabaniun ala sukun. Dia tetap semuanya data sukun. Wawnya sukun, alifnya sukun, ya-nya sukun. Tapi fi mahali rof'in fa'il. Berada dalam kedudukan rofa semuanya sebagai fa'il. Pelaku tak? Pelaku. Kama saya tibayanuhu, sebagaimana akan datang penjelasannya tentang dia ini, fi niyabati nun anit dhamma, insyaallah pada nun menggantikan dhamma insyaallah taala. Niyabatul wawi anit dhamma, insyaallah besok. Hampir pingsan palu. Alhamdulillah. Lumayan dah. Cepat-cepat semua ini. Nih.